Bismillahirrahmanirrahim. Kasih terusanipun sisipan Minajul Abidin saking Ihya Ulumuddin Juz 3 halaman kasekawan atus kalih dosa niki tesih anget-angete neruske bab riwayat hadis saking bocah cilik. Jadi saat jaringnya di Pulau Wangsuli saking nginggil wa qawlu suyuhi kulluhum wa qawlu suyuhu tau ucapane guru kiai ulama kulluhum sekabulihim sekabiani suyuh biada zaman yang dalam iki mongso inna sami'na ma biada kitab muningoten guru deh. Inna sak temene ingsun iku sami nang ngrungu sapa ingsun mak ing kabeh tulisan biadal kitab iki kang iki ing dalam kitab. Nenek kiai bar ngaji muni ngono iku ing dalam yujad. Tetkalane ora ditemu apa asar tu syarat. Syarate ngrungokne alani kang dakarna kang wis nutur sapa ingsun. Syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Bahwa mongko utawi ucapan iku kadbun goroh sorihun kang bertelo. Gak mungkin ngurungu kabeh mesti ana sing kliwatan ngaji ne tau keri barang dari 5 menit dari 10 menit moso iso kabeh. Nah, padahal waqalu suruti sima utawi setitike pira-pira syarate ngrungu iku anya jeria arep yen to liwat apa aljamu sekabiane kitab mang liwat alasam ing atase pengrungu sing krungune mang ma'anauin minal khibdi ma'anauin sertane macem minal khibdi saking apal harus ada semacam hafalan yang memperkuat pendengaran itu tadi walaupun gak sampai kuat betul sing penting ketika ada yang merubah dia tahu itu aja. Yusiru kang bisa ngerteaken yusiru kang bisa aweweruh apa khibdi mang ma'ahu sertane sam'i ma'ahu sertane sam'i bisa ngerti bitahiri kelawan wah-wahane titik. Nah saiki upama anak bocah cilik ngrungu terus wis tuwa nulis aku tau ngrungu ngono padahal nek aku nek gak paham boleh enggak begitu itu? Ya tentu saja enggak boleh. Kalau itu diperbolehkan parah. Akhirnya bocah ning gendongan barang oleh ngriwayat no hadis. Dhewe krungune hadis cilik-cilik gendongan. Lama-lama tahu krungu. Mbah paham mbah ora aku tahu krungu ngono tok. Walau jazalamun wenang. Apa anyuk tabar yen to ditulisi apa simak usabi hasil pendengarane cah cilik. Pemene cah cilik sik dolanan ngene ku mau. Wal ghafilu lan pendengarane wong lali. Lali iki tegese ora ngrungokne. Wana imilan wong sing turu. Waladilan wong yen sahu kang lagi nyateti hadis liya. Ngene sakniki ngajine ngaji Ihya ngeten iki. Utawa ngaji Minajul Abidin ngeten iki. Nah, sampeyan sing digawa kitab Jurumiyah ngajine ngaji Minajul Abidin sing digawa Jurumiyah karena kitab Jurumiyah sampeyan malah ngapalin Jurumiyah ya hadirnya hadir nih gue Minajul Abidin hadirnya ngaji tapi apa pikirannya nih di Jurumiyah krungu nih krungu Minajul Abidin apa bisa diriwayatkan hasil pendengarannya? Nah, enggak bisa. Nah, kalau itu dianggap sah-sah saja, boleh. Yola jaza. Monggo yektine wenang apa anyuk tabayen to ditulisi, dicateti apa simaul majnuni hasil pendengarane wong gendeng. Waso bilang bocah cilik fil mahdi kang isih ning gendongan. Terus tumaida balago monggo tetkalane wis balik sopa sopi bucah cili emang sing ning juru gendongan wis balik wa afakolan bajur wis sadar sopa almat jenun wong gendenge mang terus yusma'u oleh dirungokno sapa alaihi majnun lan sobi terus hasil pendengaranan dia didengarkan orang lain lagi yo kliru kabeh to ngono wala khilafan ora ana perbedaan pendapat iku maujud fi adami jawazihi dalam ora wenange ora anane wenange apa nyateti hasil pendengarane bocah cilik mang dan sampai ditekati oleh piye walau jaza lamun wenang apa zalika mengkono-mengkono nyateti hasil pendengarane cah cilik utawa wong gendeng pajazal yektine padha wenange pisan apa sing wenang anyut tabayen to dicateti apa si maul janini hasil pendengarane janin bayi ning jero weteng ku janin bilbate ning jero weteng lho ngono mesine ya tapi apa ya iso wong ora paham baingkana mongko lamun ana apa kelakuan iku layu tabura kena dicateti ditulis apa si maul sobi hasil pendengarane cah cilik filmah di ning gendongan alasane apa di anda ukrono sak temene sobi kula ayabamu durung paham wala yakfadu lan durung apa nah semuanya uka pas sobi yu pas sobi yu mongko utawi bocah cile ala dikang laya ala dikang yal abu kang dolanan sopo sobi wal ghafilu lan wong sing lali wal mashghulu lan wong ketungkul binasri kelawan nyatet catetan liya ketungkul anis simahe saking bisa ngrungokne kelawan bener iku laisa ora ana sapa sobi lan wong lali ora ana iku bainahum perbedaan di antara mereka walaya fadulan ora kena ora bisa ngapalna sapa sobi sama-sama enggak bisa hafal sama-sama enggak bisa apa mendengar dengan baik itu enggak ada perbedaan sama saja itu karo sapa mang janin mang dah sama nah saiki wa ini stajroa wa ini stajroa lamun wani-wani sapa jahilun wong bodho pakala moko banjur ngucap sapa jahil yuk tabu kena ditulisi dicateti jur dinggo pedoman apa sima usobi pengrungune bocah cilik fil mahdi sing isih ning gendongan krungu hadis terus diculisi ya ya timbangane ngono mesisan nulisi bocah bayi ning weteng pisan lah wis paliak tuk moko becik nulis ana sapa wok jahil sima al janini yang pengrungune janin fil batni kang ning jero weteng mergo apa fa'in furika mongko lamun dibedakno baina uma antarane ning jurune weteng lan ning gendongan dibedakno apa dibedakno bi anal janina lawan sak temene janin iku layasmau iku layasmau ora ngrungu sapa janin asauta ing swara tapi lek wa hadza lan utawi ki sobi sing wis ning gendongan iku yasmau bisa ngrungu sapa sobi asauta ing swara kalau itu dianggap ada perbedaan ada memang tapi perbedaan apa sih wong padha-padha gak pahame sing ning jero weteng gak krungu jero ora paham lah ngono ta lah sing ning gendongan krungu nang sing cilik ya ora paham lah padha ta cuma perbedaane nek sing ning jero weteng ki gak krungu ngono ya nek sing ning gendongan wis krungu tapi kan gak paham ngono famayan fa'u mongko ora manfaati apa ada iki perbedaan wa huwa utawi sobi cah cilik iku wa huwa utawi wa huwa utawi ngriwayatno hadis iku yang kulo mindah wa huwa se famayan fa'u hadza wa huwa hale utawi wong sing ngriwayatno hadis iku inama yang kulu angin pestine mindah sapa wong al hadis ing hadis dunas sauti duduk swara kan ngono to isone bocah cilik ning gendongan kan mek mindah swara ning ora paham isine lah ngono to ora paham yo kadang-kadang keliru karo ijal ku di cilik nyanyian sing nganti saiki keliru ngerti wis tuwa-tuwa iki to mergone sing ngelingno contone pribadi bangsaku ayo maju maju ayo maju maju ayo maju maju ya lah kuwi nek cilik-cilik masak pribadi bangsaku pribang pribangsaku lah ada perubahan karo ta kowe eh karo ada perubahan karo mergo pancen kowe nalika krungu gak paham lah ngono krungu maksude nyanyian iki apa to Garuda Pancasila akulah pendukungmu patriot proklamasi setia berkorban untukmu enek sing muni setia enek sing muni sedia iya iya iso bener sing iki deh, lek sing krungu cah cilik kan gak iso ditakoki. Eh? Ya, iya ta? Ayo mate apa pribadi bangsaku, kan semono sing bener. Lah kok pribang pribangsaku. Eh? Iya. Kan akeh ta cah cilik nyanyi keliru ngono ya, akeh mergo gak paham. Nah. Mulane padahal yang jenenge hadis itu tidak menimbak memindah suara tapi memindahkan pembicaraan yang ada kandungan maknanya mulane lek upama bocah cilik sok dadi kiai ngono bocah cilik sing ning gendongan tau ngrungokno hadis sok sok dadi kiai kudu muni ngene ngono kula nate krungu ngono sakbadane kula balek nalika kula sih cilik biyen kula nate nekani majelis sing teng mriku diriwayatno hadis sing hadis niku kliwat teng kuping kula suarane tok ning kula mboten ngerti karepe kudu muni ngono padahal nalika dhek hadir ning majelis kan wis lali to wis lali to isane ngerti lah mergo diceritani mboke anu lho le kowe biyen nalika isih cilik tau tajak melok kaji hadis lho le lho berarti dhewe dhewe sajane kan wis lali to lha kok wani-wani ngriwayat to hadis aku wis tau krungu hadis iki padahal ku tekok ceritane mboke ya kan yo repot tunggale ngene nek cilik dijak ngatekane pengajian anu lho le aku biyen nalika kuwi isih cilik tau tajak melok delok ketoprak lakone angkling dharma ngono ya kok terus cerita wis gedhe-gedhe langsung nyeriwayatno soal angkling dharma lho kowe roh kondi lho aku dhek cilik wis tau dijak delok lho lah tapi lah gak paham kowe ngertine dijak delok pergo dikandani ta orang berkokok eling delok kan orang eling tak eling delok pas lari tapi mergo dikandani kuwi isih cilikmu biyen tau tak jak delok ketoprak lakone angling dharma ngono kok terus diguri wayat ya keliru kabeh ngono mulane waliyak tasir lan becik mbates ana sapa wong bocah cilik iki mang nek arep ngriwayatno hadis idan lanekane kaya mangkono keadaane ana iki kok idan idza soro tetekalane wis dadi sapa sobi cah cilik mangsae kon ing wong tuwa dibatesi piye dibatesi ala ayakula ing ngatasi ento ngucap sapa bocah cilik mang ngucap ngene sami tu krungu cerita sapa ingsun bakda bulungi sawise balen ingsun sawise aku wis gedhe diceritani makku kudu ngono cerita apa cerita ani ing sak temene ingsun visobaya ing dalam cilian ingsun iku hadur tuwis tau nekani sapa ingsun majlisan ing majelis pengajian. Aku diceritani makku nek aku ndek cilik tau nek dijak nekani pengajian yurwa kang diriwayataken fihi ing dalam pengajian mang apa hadisun hadis. Ngono. Udune nek cerita kudu genteni ngono. Aja kok aku wis tau krungu hadis iki bangsa diuber kapan dhisik cilik. Ya ora oleh. Nek sampai ora diomongne ngono ya ngapusi berarti. Ngapusi. Lah yurwa kang diriwayataken piye dalam majelis apa hadisun hadis. Karena kang ana apa hadis iku yakrau. Ngliwak apa ndodok mlebu apa hadis sami ing pengrungu ingsun. Yakrau wis ndodok sami ing pengrungu ingsun apa sautuhu suarane hadis. Suarane tok manane mbuh iku jarine pisan kok. Ngono sawala adilan ora ngerti sapa ingsun. Ma utaya apa iku wa mengkono-mengkono swara. Nalika iku aku gak ngerti iku jenenge swara apa gak ngerti. Ngerti ini ya nek nyanyian aku apal ngono to ae. Iku apa gak roh ya pribang-pribang sak ngono iku mau apa aku karepe. Bunate cacile isih ning weteng apa isih ning gendongan kuwi antarane diomongi karo di ngono padha ae to. Terus ibu muni lelo lelo lelo lelo ledung tak lelo lelo ledung apa lelo lelo ngene ku terus takoki maknane napa Pak ya mbuh wong aku ndek cilik krungku ya ngono lak ngene ta unine paling-paling ya ngono to tunggale kok Nina bubuk Nina bubuk jenenge anake duduk Nina. Nek kok diomong Nina iki lho piye? Kalau tidak bubuk digigit nyamuk. Heh. Lu digigit nyamuk koyo ben. Malah kan yo malah gak logika to. Wis iki lek bubuk malah digigit nyamuk lah ngono to. Heh. Ya lha iya wis ora karo-karuan iku agek sebab ngono tok ae. Kok mbokmu pedoman. Iku wis gak roh maknane, gak roh apane ya mek apal unine ngono to ae. Iku jenenge yakra usamak sautuhu. Suarane nabrak kuping. Terus mancep dadi apalan sing gak roh ngertine. Ngono. Wis koyo dalang-dalang nek nerokno apa? Sebutan-sebutane Resi nohong wilahing sekaring bawana lan ngopo maknane ora roh. Terus juga Joyo merata merat-merat ngono iku apa iku buta lek muni. Lah sak teruse iki wis ora ana maknane ya biyen dalang sing dhisik ngono dalang sing dhisik ngono. Iya. Wes iku kudune lek ngriwayatno hadis kudu muni ngono. Lah lek unine ngono tenan ya palaki lapa. Pala khilafah mongko ora ana perbedaan pendapat iku maujud. Fi anna riwayata ing dalam satemene riwayat hadis sing model ngono iku. Ngono kadzalika sing kaya mengkono-mengkono riwayat cerita isih cilik iku mang iku latasiku ora bener. Wis ora bener. Mergo gak paham. Mesti ning gendongan lho kecuali lek kira-kira wis umur-umur 5 tahun. Iku mulai tamyiz, mulai iso mbedakno ukarane makna. Ngono. Tengerane piye? Tengerane ndeke wis iso ngowah-ngowahi nyanyian. Ngono nyanyian. Nyanyian piye? Nina bubuk, Nina bubuk. Kalau tidak bubuk digigit gajah. Loh, nyapa kok gajah? Ndak gede gajah, Bah. Berarti wis iso mikir ndeke. Berarti wis ngerti ukara, ngerti kandungane makna. Nyanyian iku wis mulai bertanya-tanya mulai takok makna mergo umur 5 tahun munggah sekolah TK lha nek isih cilik ya sini gendongan ya ngomongnya urung iso tapi kan wis tau krungu. Ya ruwet. Wa mazada mongko wa mazada alaihi. Wa mau ta barang zada kang nambahi sapa wong alahi ing atase critane mang bahwa mongko ta tambahane ku kalbun goroh sorikun kang pertelo. Kalau sampai dia nambahi lagi nambahi apa hadise ngene malah dadi goroe. Ya piye wong? Nek gak paham kaya dodokan kuping ngono tok grebeg-grebeg ngono tok ae kok diomongne lek kuwi hadis kaya paham deh. Iku goroh. Untuk semua uga walau jazalamuna wenang apa isbatu simai Turki memantepkan pengurungune wong Turki alati kang laya bahamu kang ora paham sapa Turki al-Arab biata ing bahasa Arab wong Turki sing gak paham bahasa Arab wong Jawa gak paham bahasa Arab kok ngriwayatne hadis ya wis keliru kabeh. Gue keliru-keliru minal jinnati waras. La ilaha illallah Muhammad Rasul jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulallah. Lah ora roh maknane ora roh perubahane to kok ngriwayat no hadis malah ra karu-karuan. Di ana krana sak temene Turki iku sami angrungu sapa Turki sautan ing swara gofalan kang lali. Suara tapi suara lalen. Dan iku wenang la jaza. Mengko yektene wenang apa ibatu simangi sobiin. Netepno memantapkan pengrungune bocah cilik bil mahdi ning gendongan. Nah teori ngono ku banget bodhone. Wa zalika utahe mengkono-mengkono isbat iku ghoyatul jahli bangete bodho. Wa min aina peminahiran sapa ngendi kudu bisa ngalap sapa wong hadha ing iki Turki sing gak paham bahasa Arab mang. Wahal simailan ana to iku kedue pengrungu mustanadun utahe ana nggon sesendenane. Illa qaula rasulillah kejaba mung dae Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Ngono. Dan untuk bisa untuk mendengar yang dianggap sah menurut syariat itu kan berdasarkan apa yang didawuhkan Rasulullah itu apa? Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Itu dalile wong riwayat no hadis. Iye dalile ngene naddara muga-muga madhangaken sapa Gusti Allah imra'an ing awak-awakan. Sami akan rungu sapa imro'an makolati ngucapan ingsun Kanjeng Nabi. Terus pawa'a mongko ngrekso dadi sing ngapalno. Ngono. Mongko ngrekso ngapalno sapa sin man imro'an ha ing makolati. Nek wis ngapalno fa'ada. Mongko banjur nyampekno, nekakno sapa si imro'an ha ing makolati. Oleh nekakno kaya oleh rungu. Kama sami'a kaya oleh ngrungu sapa imro'an ha ing makolati. Kan gitu sebenarnya urut-urute, mendengar, ngapalno, lalu menyampaikan kan gitu toh. Lah ngapalno itu kan berarti paham toh. Dene ora paham piye? Oh, akhirnya malah nek gak ngono lah malah kaya wong ngerekam ngene iki ae, kaset terus dipindah ning kaset liya neh, pindah kaset liya neh. Nah kaset dhewe kan gak paham. Heh. Ya malah ngono malian. Wa kaifalan kaya apa yu adi. Bisa nekake sapa wong. Kama sami'a kaya oleh ngrungokno sapa wong. Sapa ngono, kama sami'a kala kaya oleh ngrungokaken sapa man wong. Ngrungokaken sapa sing ngrungokno man wong, layak brikang ora paham sapa man. Ora paham maeng ing barang sami akang rungu sapa man. Lah kalau dia enggak paham, paham ae ora piye lah iso nyampekno. Lah dia pedat-pedot kebablasan ora tutup barang dia, diomongne ya. Rumangsane wis dadi kalam tipe urung dadi kalam. Lah tapi wong krana nek dudu wong Arab gak roh lek urung dadi kalam. Apabila saudara-saudara melakukan yang terbaik, wes dianggap wes bar, dinteni. Apabila saudara-saudara melakukan yang terbaik, melakukan lakukan yang terbaik terlapor. Jangan saya mau nontok wuyuni ni loh. Mergo dhewe ora wong Indonesia. Loh, mergo duduk wong Indonesia. Lah, mulane kudu hati-hati. Nek sampai dhewe ora paham tapi nekakno, terus rumangsa wis iso nekakno. Fahadza afkhasu anwa'il guru. Fahadza mongko tawi iki nekakno tanpa paham iku afkhasu anwa'il hurur luweh ele-ele bila-bila macem-macem tipuan. Mulane wakot balia teman-teman wis rusak biasa kelawan soal iki hadis sopo alu zamani, sopo alu zamani ahli mongso saiki iki walau iktalato lamuno dadi campur sopo alu zamani ahli mongso lam yajidu mongkora nemu sapa alu zaman suyukhon ing pira-pira guru ilaladina kejaba ing wong akeh sami kok kang ngrungu sapa suyuh ngrungu ing hadis pisoba ing dalem isih cilik ala hadzal waji ing ngatasi iki cara ma'al ghaflati sertane lali illa anna lil muhaddisina fi dzalika jahan wa qabulan inna ila anna lil muhaddisina mung wae sak temene iku kedhi wong ahli hadis bidzalika ing dalem mengkono-mengkono mangsa apa jahan pengaruh derajat wa qabulan lan ditampa masyarakat fa khofal masakinu ala hadzal wajhi ngatasi iki cara kuwi mal ghafalati sertane lali-lali niku mah. Nah, cuma sayangnya persoalannya itu kan di setiap waktu, setiap masa, terutama masa-masa sekarang ini, dari Imam Ghazali, orang yang ahli hadis itu kan punya tempat tersendiri di tengah masyarakat, itu persoalannya. Illa anna lil muhaddisi mongwae sak temene ikut tetap kedua piro-piro wong ahli hadis bidzalika ing dalem mengkono-mengkono zaman apa jahan pangkat derajat martabat di tengah masyarakat wa qabulan lan diterima. Cuma wis kadung itu apa di tengah-tengah masyarakat hadis itu begitu penting. Nah, akhirnya orang menganggap bahwa ilmu hadis itu yang dominan, termasuk ilmu riwayat hadis. Nah, dari sinilah awal mulanya fahofa. Fahofa mongko dadi wedi. Sapa almasakinu pira-pira guru sing miskin. Miskin atine, guru suyuh sing masakin sing kebujuk kumang. Wedi apa wedi an yustaratu? Arep ento disyaratakeun apa dalika mengkono-mengkono ngrungokno hadis sing bener. Nah, mereka takut kalau sampai untuk menggelar hadis itu disyaratkan cara mendengarnya dulu, memperoleh hadisnya dulu harus memenuhi syarat yang disebut Imam Ghazali man. Nah, sampai gak memenuhi syarat fayakilu fayakila moko jadi sebab setitik sapa sing setitik man wong yang setamukan gelung kumpul sopoman lidhalika krono mengkono-mengkono kenapa kok setitik mergo lidhalika krono mengkono-mengkono gak memenuhi syarat setitik menggila setitik dikhalakihi yang dalam kalangannya masakit nek sampai wong sing ngumpul nenggone dhewe sudo santrine padha ngalih mergo setelah diteliti dia gak memenuhi syarat payah usu mongko dadi sudo apa jauh Bayang kusum moko dadi sudo apa jahum harga dirine pangkate utawa pengaruhe masakin. Dan yang ngono piye watakilu akibat sing liya maneh watakilu lan banjur dadi setiti aidon hale maleh apa ahadithuhum biro-biro hadise masakin setelah diteliti dengan syarat-syarat yang ditetapkan ternyata gak memenuhi syarat semua hadisnya itu. Hadisnya gak memenuhi syarat kali-kali setitik. Al-talati kang sami ukang teman-teman semurungu tenang sopo masakin ha'in ahadis bihada syarti kelawani iki syaratin rungok noma malah ono kalane belas orang enek yang memenuhi syarat entek hadisnya oh, gak memenuhi syarat kabeh. Balrubah ma'adimu balik kadang-kadang orang duwe sopo masakin dari kain kono-kono hadis yang memenuhi syarat lah waftadohu banjur kawalah kawalah ini konangan belangi keto elahe tutu alu hadis ngeriwayat kok hadis hadis ngurungusik bayi diolah kepah itu ngake kawalah. Dan itu berat, lorati, nyelekit menunggui. Nah, supaya gak menunggui, pastolaku. Pastolaku mau gawe istilah. Gawe pedoman hadis, mustalah hadis. Pastolaku mau gawe istilah baru. Sopo mang, masakit mang. Sing dudu ahli hadis, ngaku ahli hadis mang. Gawe istilah ala anak, yang ngatasi saat temennya kelakuan. Untuk meriwayatkan hadis mani ikulai saora ono ikulai saora ono ora ono iku yustaro tu disaratakan apa apa ngungokno hadis kelawan bener mani ilaan yukroa ilaan yakroa kejobo yento wis dodok nyenggol samahu ingatase ing pengrungune. Sapa mang pengrungune wong sing riwayatno hadis apa sing rumakno apa sing nyenggol dam-damatun getaran-getaran swara wis pokoke anger swarane wis tau mlebu kuping ya wis soal paham gak paham ora penting wa ing kana senajan ana sapa wong sing krungu hadis mang iku layak diri ora paham ora ngerti sapa wong ora paham ora ngerti maing barang ya jerikan rumahku apa ma ngono kuwi. Jadi kadang-kadang itu perubahan aturan itu dimaksudkan supaya ada penyelewengan gak ketara kan ngono ta teorine. Sajane ini salah satu bentuk penyelewengan hadis tapi dibuat istilah baru ben ora ketok leweng. Ngono. Karena daripada melanggar aturan, aturannya aja yang dirubah. Berga melanggar. Di sini uang penai diri wae. Wah itu melanggar aturan. Jadi siapa aturannya berubah? Wah. Daripada kau lewat kono stop lah, stop lewat melanggar peraturan yo. Rambu-rambunya jilid. Ya padha wae malah. Akhirnya malah sakar pediwi. Padahal diteliti sing tenan wasihatus simahi. Watus wasihatus simahi utawi sae ngrungokno hadis. Iku laku ora dikenal apa istilah sihatus simah. Ora dikenal min qaulil muhaddisina saking pendapat utawa dawuh-dawuh ahli hadis. Sebenarnya soal sihatus simah itu bukan urusan ahli hadis aslinya ngono gak jadi mereka di anahu perosak temennya soal sihatus simak ikulai saura anapa soal sihatus simak orana iku min ilmihim saking ilmune muhadisi bal min ilmi ulama il usul bil bidhi bal min ilmi ulama il usuli balik setengah saking ilmune ulamae ahli usul ahli dasar bil fikhi kelawan ilmu fikih. Sakjane asal usule ngono wong ahli fikih kuwi lek arep memutuskan hukum fikih itu harus mencari hadis yang sahih betul. Nah, untuk pembuktian ahli sahih yang betul itu harus ada syarat-syarat di antaranya syaratnya ngrungono hadis man. Wama dzakarnahu wama utawi barang dzakarna kamu nutur sapa ing sungguh ing mah apa syarat-syarat si mah man. Syarat-syarat yang ngrungono hadis jlimet mani ku maktuun wis diputusno dadi keputusan pokok bi kelawan mah wis dadi keputusan pokok fi qawani ni usulil fiqi ing dalem aturane usul fikih. Nah, dalam aturannya usul fikih padahal aslinya begitu. Nah, terus itu akhirnya fahada rancu keilmuan seperti ini fahada mengetahui iki sikap simak sing ming sekedar ngurungokne tok iku mau ngono. Kuwi cara usul fikih kan wis dianggap jenenge ya ngono tok mutlake itu. Nah ini menjadi jebakan bagi mereka. Fahadha mongko tawi iki pokok iku guru ruha ulai dadi tipuane mengkono-mengkono masakin ahli hadis sing ora memenuhi syarat kami. Nah walau samiu kok upama mereka yang ngrungu bener walau sami ulan lamun padha tetep krungu sing temenan sapa haula ngrungu hadis ala syarti miturut syarate lakane mongko yekti tetep ana sapa haula tetep ana mahaidur hale malih tetep ana iku magrurina dadi wong kebujo kabeh di sisi yang lain kebujo ing dalam apa kebujo fiktisori yang dalam oleh membatasi masakin membatasi ala nakli yang ngatasi mindah-mindah hadis tok menutil tirok tok terus kebujuk mana fi wabaib na'i akmari lan ngentek no piro-piro umure maghrurin umure haula ngentek no fi jami'i riwayat yang dalam sekabian ngumpul no sekabian piro-piro riwayat wal asani dilan piro-piro asyanat wa ikrodihi wal asani dilan piro-piro sanate hadis wakilnya waktu ini tak di lumpuhnya sanat gak kau berlakoni gak kau bermahami. Oh itu wa ikroduhu wa ikroduhum wa ikrodihim lan ketipu wa ikrodihim lan ketipu ing dalem mengune haula. Mereka tertipu ketika mereka berpaling an muhimmatid din saking pira-pira pentingnya agama wa ma'rifati ma'anil akhbari lan ngerteni pira-pira maknane pira-pira hadis itu sebenarnya yang penting duduk tumpuane hadis tapi apa ngerteni isine hadis nek wis kuwi terus piye terus dilakoni. Budhe ngono. Mergo apa? Bali lati bali utahe perkara. Yuksa tukang disejo apa lati. Minal hadis saking suatu hadis iku suru mutoriqil akhirati ngabah dalan akhirat. Intine seluruh hadis Rasulullah itu adalah sebuah alat. Kalau dilakukan betul resep itu, maka orang akan sampai ke akhirat dengan selamat. Saja. Intinya ini kuwi. Dan intinya soal itu wasali kutori kiha utawi wong sing ngambah dalan akhirat iku rubah mayat ini kadang-kadang cukup kadang-kadang ya orang kabeh kadang-kadang cukup ing salih apa al hadis wahidu hadis iji tok umrohu sa umure si sapa man salih ngambah dalan iki ngamalo hadis tok tok kuwi ae nek diamalo tenan iku engko wis iso mrentek nglakoni hadis-hadis liyane ngono lho maksude Yuk mesti ngamalo kadis tok sitok. Kuwi kok iso ngamalo kadis-kadis liyane senajan gak sengaja. Nah. Ngono. Lha mergo apa Kanjeng Nabi kuwi kedunungan mukjizat sing jenenge Jawa Mi'ul Kalim. Kanjeng Nabi kedunungan apa? Jawa Mi'ul Kalim. Dawuh Kanjeng Nabi ku komplit senajan sing didhawuhne ketoke kaya sitok. Sepele, tapi lek dilakoni ku ternyata wis merangkum seluruh kegiatan yang baik. Oh, ngono. Kamaruya kaya kaya riwayat keterangan ruya kang diriwayataken apa ma. Diriwayataken an ba'di sunu saking setengah pira-pira guru. Ana usah temene ba'di suyu iku hadoro tau nekani hadir sapa ba'du suyuh majelis asmai yang majelis ngrungokno hadis. Dia pernah suatu ketika menghadiri majelis sima. Pas ning gone majelis sima itu fakana mongko ana iku awala hadisin dadi kawitane hadis. Ruya kang diriwayataken apa hadis apa sing ana kauluhu dawuh Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Dawuh apa? Dawuh min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Min husni islamil mar'i iku setengah saking bagusi laku islami awa-awaan. Laku islami seseorang yang baik itu tarkuhu malayani utawi ninggale mar'i ninggal maeng tumindak eng lakon layakni layakni kang ora maedahi layakni kang ora migunani apa ma ing mar'i. Jadi termasuk Islam yang baik bagi seseorang itu adalah apabila dia sudah mampu menghindari yang tidak berguna. Ora sampai mandor. Ora sampai tingkat mandor, ora berguna itu kok ae. Mesti dihindari. Berarti dia tidak mau bertindak kecuali benar-benar mesti berguna. Endi sing ditandangi mesti apik, endi sing ditandangi mesti berguna, endi manfaat. Nah, itu berarti lah kok kabeh lakon apik lah kelakon apik ta. Nglakoni hadis iki ta. Dia kok akhirnya lakon-lakon sing apik katut kabeh. Itu setelah paham ini Pak Koma mendengar hadis ini Pak Koma moko banjur ngadeg sapa si Ba'di Suyuh mang. Faqala lan dawuh sapa Ba'di Suyuh yakini hadza cukup wis yak wis nyukupi ni ing ingsun apa hadza iki hadis kata afrogo sing rampung amal nang sapa ingsun nunu saking saking hadza ya cukuplah satu ini saja dulu aku tak ngrungokne setelah ini tak lakonane sing tenanan nek wis tak lakoni summa asma nuli bakal ngrungokno neh sapa ingsun ghairahu ing liyane hadza wis engko wis tak lakoni tenan engko liyane aja tak rungokno neh. Wah sampean gelem nganggo teori iki dadi wong saleh ra karo-karuan ngaji apa misafin aku sholah khusus bab sholat mulai awal sampai akhir dijizim kenana terus dilakoni mulai sholat fardune rukun-rukune semua atap sampai sholat qobliyah badiyae sholat hatta hajate duhane dilakoni kabeh pokok sebuah kabeh bab sholat dilakoni yang tenu anak wala itu sama jadi wong khauso ya. Jadi lek dipikirne jane ngaji ora usah akeh itu bae. Ngaji sabun atau salat, sabun atau aja, terus takrib takre urip. Wis. Iku tok ae. Ji terus dilakoni, sing penting dilakoni nek. Ternyata di situ kunci, dilakoni. Mergo pancen janjine Kanjeng Nabi, janjine. Iya, janjine Kanjeng Nabi ning hadis. man amila bima alima warasallahu ilma malam ya'lam. Barang siapa yang melaksanakan apa yang ia ketahui, maka dia akan diberi ilmu yang belum diketahui. Ngono kan jare. Tapi terus-terus pun dulu sok lampu kadung numpuk lah. Ui mulane kan yang Nabi sampai di rumah ni, mau tu dikamin ilmin layan pak. Nampak reso saking ilmu sing boten manfaat itu kau jadi beban. Nah, balik nih boleh soal hadis, untuk hadis hadis itu ada butuh kanggo suluk nih akhirat itu cukup. Cukup. Jadi nih kalau nunggu lo kafir sitok lah. Apa yang mungkin? Kau kan yang mesti ono. Ulama sing wis nandangi merangkum berbagai macam hadis, ribuan hadis kan ya wis ana ngono lho maksude iku. Ora kabeh wong Islam kok ninggal hadis enggak sing dimaksud Imam Ghazali kuwi. Semangatlah beramal, jangan semangat hanya numpuk teori amal itu. Ngono lah. Bagi sing memang profesinya di sini soal hadisnya teruskan. Hadisnya terus tapi aja duwe penganggep. Ngono lho. Aja dhewe penganggep kok GR mengklaim diri bahwa salah ya, saya lah yang terbaik karena saya ngurusi haji. Iku kok lek kowe ngono terus nasib padha karo sik wingi to. Dhek meng dadi tukang tambal ban roe ae ngakune aku sing nyelametno perjalanan. Nah. Rumangsane bakul bensin ora. Padahal ku bakul bensin yo muni ngono, alah wis ora usah nambal ban, ora usah jadi buka bengkel agar dodol bensin aja padha karo nulungi wong lunga. Mergo wong lunga lek kentekan bensin ya gak rungkur. Berarti sing paling berjasa ketok ning nggon wong lunga kuwi aku. Lah ngono. Mengaku paling berjasa ngono lho. Apa dodol bensin elek ora? Dodol bensin ya apa wong nulungi wong kentekan bensin ya. Tambal ban ya apa wong nulungi wong kebanak. Ngono. Buka bengkel ya ngono. Dan dari platina dan dari busi yo yo sama berjasa, termasuk warung kopi yo berjasa. Wong bakul sing nyopir kuwi lho ora ngombe kopi ngantuk penumpang sak bis yo cilaka kabeh ya to. Lha ngono bakul kopi mentang-mentang ki lho penyelamat bangsa iku aku bakul kopi lek kan yo mengklaim diri ngono kan yo ora tak ora cocok to ngono. Sing ahli fikih muni ngono bisa, ahli fatwa yo ngene ngono kabeh terus piye? Maka akhirnya terjadi semacam pengkotak-kotakan sehingga masyarakat juga ikut terjadi picik. Ya sadari bahwa di luar dirimu masih banyak yang punya potensi dan itu semua ternyata butuh yang lain, gitu. Gak bisa sendirian. Kalau kamu bodoh tentang hadis memang butuh ahli hadis, tapi tidak perlu semua umat Islam ahli hadis, kan gak perlu. Itulah maksudnya. Nah sebagian pun ada semua yang mengharuskan semua orang harus ahli hadis. Kalau orang gak sah betul. Wah, dan itu jadi mending hadisnya bener dan terus cara nih hadis keliru kabeh kayak mau diceritane. Si bayi barang masih ngaku-ngaku kerungu hadis. Padahal wih gak jane itu mau ceritani buah. Gak buah itu tadi ceritane rajin lah. Hadis apa mbok buah aku lali leh. Tapi kowe dik cilik kowe tau tak jak ngaji ngono kok terus muadek dadi kiai hadis. Nah itu yang jadi Imam Ghazali itu keliru kabeh. Fa hakadha. Di teorine itu mang bantu suyuri mang tepat. Satu hadis saja diamalno sing bener, baru kowe bertahap ngajine hadisnya sing bener. Hakadha mengko kaya mengkono-mengkono sitok-sitok. Diamalno dhisik ya kunu ana apa simaul aqyas apa simaul aqyasi ngrungune pira-pira wong sing pinter-pinter aladina rupane wong akeh ya daruna kang padha wedi sapa ladina wedi alhura ing pira-pira tipuan-tipuan jebakan-jebakan di bidang spesialisasi ilmu abalene. Jadi nuwun sewu jangan salah paham. Ketika Imam Ghazali menguraikan mulai dari awal sampai ini soal gurur ini, Mulai dari awal soal guru sampai yang sekarang sampai nanti terus masih akan terus. Nanti setelah ini ngomongnya bab wong sugih, guru re wong sugih, terus mari ngono guru re wong tasawuf, guru re wong apal Quran barang kok enak insyaallah ning guru-guru. Jangan salah paham loh, kok terus sampean menuduh lah Imam Ghazali malah ngentai kabeh ilmu loh. Aja muni ngentai, bukan itu. Justru Imam Ghazali sedang membela jangan sampai profesi-profesi yang baik, profesi yang bagus itu tercemari oleh perilaku orang yang maghrur-maghrur begitu. Gitu loh. Dia duduk ahli fikih, aku ahli fikih. Dia duduk ahli hadis, aku ahli hadis. Menurut dia menepuk dada, ini satu-satunya pejuang agama loh. Lah itu kan piye pesane itu loh maksudnya Imam Ghazali. Jadi bukan berarti aktivitas ngurusi hadis itu sakjane elek ora. Delon to bahasane ae Imam Ghazali wis milih bahasa yang bagus. Istaghraqu awqatahum. Menghabiskan waktunya. Tegese piye? Menganggap sangat penting sampai waktu nentek gak kober lakoni. Ya ngono maksudnya kuwi. Jadi contohnya kaya wong bumboni jangan iku mau. Bumboni jangan sibuk numpuk oncekan brambang ngaku-ngaku jarene bumbune wis komplit padahal nek oncekan brambang tok. Waktunya habis hanya untuk ngonceki brambang lah bungso wis wayah imsak. Wayah imsak waktune kare 5 menit lah durung metete lombok lah durung ngoncai jahe lah dulu ngeteng no banyu dan itu lah gawek mimpi banyu neurungan lah wes sidane apa wes imsak dulu mateng sido sahur gak nah begitu pula gue ngoncai brambang ilmu hadis ngoncai brambang ilmu fikih ngoncai kencur ilmu fatwa ngulek merica ilmu kuyo sing penting-penting wae aja kok merica sak kuintal mbok ulek kabeh sik ngentekno wektu ngono akhire wayah sahur gak mateng ngene iki mau wayah wis mati ilmu murung mbok lakoni ya ta ya ilmu ku sing sak perlu mulai dulu sing fardhu ain dulu istilah nek talimul mutalib ilmu hal ilmu apa ilmu hal, ilmu yang penting dalam situasi itu. Kamu sedang sugih, ya kalau kamu sedang sugih, kamu wajib belajar ilmu zakat. Mana? Kalau wis arep budal wong ngaji, kamu wajib belajar manasik. Nah, kalau sudah masuk maghribnya bulan Ramadan, kamu wajib belajar poso. Nah, kalau sudah bisa ya ora usah belajar nek lho. Yo kare nglakoni nglakoni nglakoni wong lae. Lah kuwi. Dadine sing mulangi soal poso ora usah kabeh wong. Ora usah kabeh wong yo sak kecamatan sito apa sak desa sito ngono ae ora kok terus sak desa mulang oke kabeh. Lah terus tuparan dewe-dewe malah. Neh. Malah ra karo-karuan to. Jadi jangan salah paham ya, Imam Ghazali menyebut ini kemungkinan-kemungkinan kejebakan-jebakan itu orang kok berarti Imam Ghazali menuduh itu enggak. Kayak sing umum wong ngarani bahwa Imam Ghazali penyebab jumud, Imam Ghazali penyebab wong do putus asa gak gelem golek ilmu, lho padahal enggak gitu. Imam Ghazali itu semuanya wong ahli fikih dituduhno jebakane. Wong ahli filsafat dituduhno jebakane. Sampai ana kitab Tahafutul Falasifah. Jebakan apa kebenere wong ahli filsafat. Gak mutlak, tidak semuanya disalahkan oleh Imam Ghazali. Ada beberapa perilaku yang memang harus ditunjukkan ini salahnya di sini. Gitu loh. Oh ya hadis itu mana? Ora ngelokne wong hadis. Ngelokne wong sing ahli hadis palsu ya. Nah, sekali kadis asli ya Pak, enggak berjasa. Semenuka wiki sing apa pirang kaset sak dunia bab fatwa. ya tak? Babil mukalam itu semua bukan kok Imam Ghazali meremehkan ilmu kalam, enggak, jangan salah paham, sama langsungnya Imam Ghazali lah. Gua kira Imam Ghazali gak ngerti ilmu kalam, ngerti. Tapi sing diwom dawuhne Imam Ghazali, orangnya itu kalau enggak hati-hati, kena penyakit hati, kena kabusane hati, nalika mengklaim diri bahwa ilmu kalam lah satu-satunya ilmu agama. Ilmu fikih lah satu-satunya ilmu agama. Ngono kuwi lho, penyakit muncul di tengah-tengah seperti itu menjadi jebakan, menjadi hurur bagi beberapa kelompok yang disebut oleh Imam Ghazali di sini. Jadi jangan salah paham, saya mendengarkan ngaji juga jangan salah paham. Ghazali dituduh-tuduh aja, goro-goro wajibah guru di Imam Ghazali malah buka ngamal aku lah. Apa hubungannya? Wong Imam Ghazali orang mengingat. Justru Imam Ghazali menyaring ngamal sampean jangan sampai tercemari oleh gurur-gurur seperti ini. Mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tabaraka wa sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.